الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فإخواني في الدين رحمني ورحمكم الله, melanjutkan kembali pembahasan aqidah tauhid lil alamatil fauzan hafizahullah taala wa fi masabaq, dan pada pertemuan atau kajian sebelumnya terhadap kitab ini kita telah masuk dalam pembahasan nawaqidul Islam, nawaqid asyhadatain, pembatal-pembatal keislaman atau pembatal-pembatal dua kalimat syahadat yang penting dan harus dipelajari oleh setiap muslim dalam rangka membentengi diri dan menjaga diri darinya. Kama qala Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana kata Hudzaifah, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata ayudrikani. Dulu Rasulullah atau dulu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, amal saleh, amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kuntu as'alu 'an syarr, dan aku sering bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan, tentang fitnah, tentang perkara-perkara yang bermudarat kepada agama. Makhafata ayudrikani, karena khawatir hal tersebut akan menimpa diriku. Maka ta'allumu syarr, mempelajari kejelekan-kejelekan ini dalam rangka untuk membentengi diri. Min dzalik anna ta'allam nawaqid al-islam, di antaranya adalah dengan kita juga mempelajari pembatal-pembatal keislaman. Dan pada pertemuan sebelumnya pula telah kita masuk pada pembatal keislaman yang kedua yang disebutkan oleh al-musannif hafizahullah taala, yang di mana kata al-musannif pembatal keislaman kedua adalah man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'it yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ata wa tawakkalu 'alaihim fa innahu yakfuru ijma'an. Yang kedua adalah barang siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala perantara-perantara, wasilah-wasilah, di mana dia berdoa, meminta kepada wasilah-wasilah tersebut, meminta kepada mereka syafaat, bertawakal, bergantung kepada syafaat-syafaat tadi, maka orang yang seperti ini kafir secara ijma'. Maka itu pembatal keislaman yang kedua. Ketika seorang menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta langsung, beribadah langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun menjadikan antara dirinya dengan Allah satu perantara, yang dianggap perantara tersebut bisa menyampaikan hajatnya, kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiasan, mereka mengkiaskan seperti al-muluk, seperti pemimpin-pemimpin, raja-raja, orang-orang petinggi, yang dimana seorang yang biasa ketika ada hajat, ada kebutuhan kepada petinggi, kepada pemerintah, ketika hal tersebut dijalani secara normal, biasa, ini seringnya kesulitan. Tapi ketika meminta kepada petinggi-petinggi kepada pemimpin-pemimpin, kepada waliul amr melalui orang-orang dekat dari pemerintah-pemerintah tadi atau petinggi-petinggi tadi, biasanya lebih dimudahkan, lebih dilancarkan. Maka mereka mengkiaskan Allah Subhanahu wa taala dengan seperti itu, dan ini adalah qiyasun batil. Qiyasun batil. Karena Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya la yahtaju ila syufa'a. Tidak membutuhkan kepada wasilah-wasilah atau perantara-perantara yang disembah dan diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala. Bal bahkan Allah Subhanahu wa taala yuhib minal ibad, senang, cinta apabila seorang hamba langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini menunjukkan betapa butuhnya hamba tersebut kepada Allah. Menunjukkan betapa dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu tabaraka taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian telah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah, meminta kepadaku. Amar minallahi Subhanahu wa taala, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita langsung meminta kepada Allah. Allah sendiri yang memerintahkan untuk kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Allah justru senang dengan hal yang seperti itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan al-ijabah. Astajib lakum. Maka niscaya aku akan mengijabahinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak mau langsung beribadah, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan justru meminta kepada selain Allah dengan ancaman neraka. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau congkak untuk beribadah kepadaku, berdoa, meminta langsung kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam neraka, ke dalam jahannam. Sehingga khulasahnya, Allah Subhanahu wa taala la yahtaju ila syufa'a wal wasa'id, tidak membutuhkan kepada perantara-perantara dan syafaat-syafaat. Dan jenis kesyirikan inilah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun fil jahiliyah. Orang-orang musyrikun di dalam atau di masa jahiliyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ. Dan orang-orang yang menjadikan dari selain Allah Subhanahu wa taala sebagai wali-walinya, sebagai penolongnya, sebagai sesembahan-sesembahannya, mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka, kepada berhala, kepada patung, illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali semata-mata hanya untuk mereka tadi yang kami sembah bisa mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekat. Maka Allah Subhanahu wa taala di hadil ayat, maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya alasan orang-orang musyrikun fil jahiliyah, mereka kenapa menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada berhala, beribadah kepada Allat wal Uzza wa Manat, Isaf, Nailah, atau berhala-berhala yang lainnya, Wat, Suwa', Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Alasan mereka bukan karena atas dasar keyakinan, bahwasanya berhala-berhala mereka itu tarzuq wa tanfa', bisa memberikan rizki, bisa memberikan manfaat, mengatur alam semesta, mencipta sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka semua tahu bahwasanya Rabbul Alamin, penguasa, pencipta, dan pengatur seluruh yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa masih disembah? Kata Allah, sebutkan alasannya. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kecuali hanya semata-mata, tidak ada alasan lain. Alasannya hanya ini saja. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan alasan mereka min babil hasar, ma na'buduhum illa. Yani tidak ada alasan lain kami beribadah, kami menyembah berhala ini kecuali semata-mata hanya untuk berhala-berhala ini yang disembah ini bisa mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai wasilah. Sebagai wasilah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwasanya ini adalah syirik wal kufur. Ini adalah ainu syirik wa ainul kufur. Inna allaha yahkumu bainahum fima hum fihi ikhtalifun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghukumi mereka dalam setiap permasalahan yang mereka perselisihkan. Inna allaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan hidayah, menutup hidayah kepada orang yang dusta lagi kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini sebut, orang-orang musyrikun yang mereka menyembah, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala dengan alasan bahasanya yang mereka ibadai ini adalah pemberi syafaat, wasilah, perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah hukumi mereka sebagai pendusta lagi kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menunjukkan bahwasanya amalan ini adalah kufur wa syirik. Nah. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah qul atunabbi'una allaha bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Kata Allah, dan mereka orang-orang musyrikun fil jahiliyah menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu yang tidak memudaratkan, tidak pula memberikan manfaat kepada mereka. Namun mereka beralasan, haulai syufa'auna indallah. Dan mereka ini adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani wasilah kami, perantara kami. Mereka lah yang akan mendoakan kami. Meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kami. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qul atunabbi'una allaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Katakan, bantah kepada mereka, atunabbi'una allaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Apakah mereka atau apakah kalian berusaha memberitahu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang Allah tidak ketahui wujudnya, baik itu di langit ataupun di bumi. Yani Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal yang seperti itu tidak ada hakikatnya. Ghairu mawjud. Tidak ada. Dan mereka mengatakan bahwasanya berhala mereka adalah pemberi syafaat. Allah sendiri yang membantah. Itu semua tidak ada hakikatnya. Tidak ada. Ghairu mawjud. Mujarraduz za'm wa dhann, semata-mata hanya prasangka, semata-mata hanya keyakinan kosong. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala nafikan hal tersebut. Dan apabila kalau kita mau memperhatikan kondisi sebagian orang-orang yang tasyguna ilal Islam, menisbahkan diri mereka kepada al-Islam, najid, kita pasti akan dapati amalahum ka'amalil musyrikin al-jahiliyah. amalil musyrikin fil jahiliyah. Kita akan dapati bahwasanya amalan yang mereka lakukan sama persis dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin fil jahiliyah mi'ah bimi'ah, 100%. Terutama dan secara khusus orang-orang yang mengibadahi kuburan dan mengkultuskan kuburan-kuburan yang dianggap sebagai wali. Orang-orang yang menziarahi kuburan yang dianggap sebagai wali, dianggap sebagai Habibullah dan semisalnya, atas dasar keyakinan mereka, mereka ziarahi, mereka datangi, dan mereka melakukan ritual-ritual yang sama persis dilakukan oleh orang-orang musyrikin fil jahiliyah, meminta kepada kuburan tadi, bernazar untuk kuburan, menyembelih untuk kuburan, beristighatsah kepada kuburan. Dan ini semua adalah ibadah. Yang namanya berdoa itu adalah ibadah. Maka tidak boleh beribadah kepada kuburan, meminta kepada kuburan, minta apapun itu. Yang namanya nazar adalah ibadah. Maka tidak boleh bernazar untuk kuburan, untuk wali. Karena nazar itu adalah ibadah. Menyembelih untuk kuburan tidak boleh. Haram, syirik. Karena namanya menyembelih adalah ibadah. Lillahi subhanahu wa ta'ala, maka tidak boleh menyembelih untuk wali. Istighatsah kepada kuburan tidak boleh, syirik. Karena istighatsah adalah ibadah. Dan hanya boleh diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang semisalnya, maka mereka-mereka ini adalah musyrikun. Orang-orang musyrik yang berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila mereka mengatakan misalnya, kami ini tidak bisa disamakan dengan orang-orang musyrikin fil jahiliyah. Wahai Wahabi, wahai orang-orang Wahabi, kalian mengatakan bahwasanya kami ini musyrikin, orang-orang yang berada di atas kesyirikan. Tidak bisa. Jangan disamakan dengan orang-orang musyrikin. Karena orang-orang musyrikin fil jahiliyah, na'am, mereka musyrik. Karena nyembah batu, berhala, pohon. Mengecilkan mereka musyrik. Tapi kami tidak mengibadahi apa yang mereka ibadahi. Kami ini hanya sebatas memuliakan, menziarahi wali, kemudian berdoa meminta kepada wali, agar para wali ini mendoakan kita. Bertawassul saja. Kita hanya bertawassul, bukan beribadah. Maka terhadap syubhat ini, lah ajuibah, memiliki beberapa jawaban. Awalan yang pertama adalah yang namanya ibadah itu hanya boleh diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan kesyirikan adalah sarful ibadah li ghairillah ka'inan man kan. Yang namanya ibadah adalah menyerahkan ibadah, memberikan ibadah kepada selain Allah siapapun itu, apapun itu. Entah yang diberikan ibadahnya itu berupa pohon, atau berhala, atau bahkan malaikat, nabi, orang soleh, kuburan, semuanya adalah syirik. Karena syirik, mawbitnya, ketentuannya adalah sarful ibadah li ghairillah. Memberikan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika seorang memberikan ibadah kepada selain Allah, sujud kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, bernazar kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, ini semua adalah kesyirikan. Nah, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Yang kalian lakukan ataupun yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun di zaman dahulu, sama. Sama-sama memberikan ibadah kepada selain Allah. Bukan doa, itu adalah ibadah. Kalian berdoa kepada kuburan. Meminta kepada kuburan. Bukankah nazar itu adalah ibadah? Kalian bernazar kepada kuburan. Bukankah istighosah itu ibadah? Kalian beristighosah kepada kuburan. Bukankah menyembelih adzabah itu ibadah? Kalian menyembelih untuk kuburan. Dan itu semua syirik. Itu yang pertama. Wal jawabu tsani, jawaban yang kedua. Jangan disangka bahwasanya orang-orang musyrikun hanya semata-mata menyembah batu, berhala dan pohon saja. Al-musyrikun mukhtalifuna fi ma'budatihim. Orang-orang musyrikun fil jahiliyah, mereka berbeda-beda sesembahannya. Ada yang nyembah batu, berhala, pohon, ada juga yang nyembah kuburan. Bahkan berhala yang paling agung, yang paling besar, yang diagungkan oleh orang-orang musyrikin di zaman dahulu, yaitu diantaranya Al-Lat, itu berupa kuburan. Sama seperti kalian. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Tidakkah kalian perhatikan berhala Lat, Uzza. Berhala Lat, ini asalnya kata ulama mufassirun adalah kuburan orang soleh yang dulunya sering bersedekah, sering membuatkan bekal, makanan, menjamu tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, para al-hujjaj, jamaah haji, dan dibagikan ke mereka. Orang soleh, orang baik. Namun ketika meninggal, akhirnya kuburannya berubah menjadi sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Lat ini asalnya dulunya juga kuburan. Sehingga mal farq, apa bedanya kalian dengan orang-orang musyrikun? Jangan dikira bahwasanya orang-orang musyrikun hanya menyembah batu, berhala, pohon, akik. Lah, di antara mereka ada juga yang menyembah orang-orang saleh. Isa wa ummu, menyembah Maryam, menyembah orang saleh seperti Lat, Wat, Suwa, Yaguth, Yaquth dan Nasr. Dimana asal dari lima berhala ini adalah dulunya lima orang soleh. Wat, Suwa, Yaguth, Yaquth dan Nasr. Disembah dari sana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dulunya adalah orang soleh. Maka yang kalian lakukan juga sama. Menyembah orang soleh. Menyembah kuburan yang kalian anggap itu sebagai wali. Nah. Sehingga apa yang diyakini oleh mereka, bahwasanya mereka itu sebatas tawasul, sebatas meminta doa dari orang-orang soleh, ini pada hakikatnya adalah syirik di dalam Al-Quran. Wala juz annatum syai'an minal mauta. Tidak boleh kita meminta apapun kepada orang mati. Siapapun itu, hatta Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tidak boleh bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da mautih, setelah beliau meninggal. Kita tidak boleh meminta apapun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da mautih. Walaupun itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukannya fahuwa musyrikun kafir. Musyrik kafir, keluar dari al-Islam. Naam. Karena Rasulullah SAW sudah meninggal. Innaka mayitu wa innahum mayitun. Sesungguhnya engkau akan meninggal. Rasulullah SAW dikafani. Rasulullah SAW disolatkan. Rasulullah SAW dikubur. Di dalam hujrat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Menunjukkan beliau mati. Beliau telah meninggal. Dan orang meninggal tidak boleh diminta apapun. Karena dia sudah mati. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, In tad'uhum la yasma'u du'a'akum, walau sami'u mastajabu lakum, fayawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. In tad'uhum, apabila kalian meminta berdoa kepada mereka, meminta-minta kepada orang mati, la yasma'u du'a'akum, maka mereka tidak akan mendengar doa kalian. Wal musyrikun min qabl aw fi zamanina al-an, baik orang-orang dulu ataupun orang-orang musyrik di zaman sekarang mengatakan tidak, para wali itu bisa mendengar doa, bisa mendengar orang-orang yang menziarahi kuburannya, mendatangi kuburannya dan minta syafaat kepadanya, bertawassul kepadanya, bisa mendengar, mereka memiliki karomah. Allah sendiri yang berfirman, In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajibu lakum. Kalau kalian minta-minta kepada mereka orang mati, la yasma'u du'aakum, maka niscaya mereka orang-orang mati tadi tidak mampu mendengar permintaan kalian. Mereka sudah mati, mereka meninggal beda alam. Nah, antum a'lamu amillah, apakah kalian itu lebih tahu, lebih paham, ataukah Allah? Allah sendiri yang khabarkan orang mati itu tidak bisa mendengar apapun. Nah, doa tidak doa dari orang-orang yang menziarahinya dan yang lain. Nah. Kemudian kata Allah, walau sami'u mastajabu lakum. Kalau toh mereka bisa mendengar, ambillah. Kalau misalnya mereka memang bisa mendengar, mastajabu lakum, maka niscaya mereka tidak akan mampu untuk mengijabainya. Karena mereka sudah terputus amalnya, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka sudah selesai kesempatannya untuk beramal, berbuat. Mereka tidak punya kesempatan lagi. Tinggal menunggu hisab. Naam. Idza mata ibnu Adam in qata amaluh. Apabila manusia, Bani Adam, sudah mati, maka amalannya semuanya terputus. Tidak misalnya, kecuali tiga perkara. Sehingga pada asalnya manusia, kalau sudah meninggal, dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Mayit. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia bahkan ketika sudah meninggal, dia dimandikan, dia dikafani, dia disolatkan, butuh orang lain yang mendoakannya. Butuh doa, butuh disolatkan. Artinya, dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Justru orang yang masih hidup, masih bisa beramal, masih bisa berusaha, masih bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikannya kesempatan, justru minta bantuan kepada orang yang sudah tidak punya kesempatan. Sudah selesai waktunya. Dia tinggal menunggu hisab saja, dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Fahadha min indikasil aql. Maka ini termasuk hal yang menunjukkan akal itu mulai kebalik. Sudah enggak rasional. Kalau orang mati malah justru diminta-minta. Walaupun itu Rasulullah SAW. Oleh karena itu, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang mereka faham tentang bab ini, pembahasan ini, mereka sepeninggal Rasulullah SAW tidak datang, tidak menziarahi kuburan Rasulullah SAW dengan bentuk meminta kepada Rasulullah SAW. Ketika ada ajal masa paceklik, musim kering yang disebut ayam ramad di zaman Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar tidak meminta kepada Rasulullah SAW dalam keadaan kondisinya sangat butuh sekali dengan doa. Tapi Rasulullah atau Umar tidak meminta, begitu pula para sahabat tidak meminta Rasulullah SAW, yang mana kuburan Rasulullah SAW hanya bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Tinggal melangkah sedikit langsung kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudah saja, dan itu di masjid yang paling mulia, di antara masjid yang mulia, Masjidun Nabawi, Masjid An-Nabawi, yang ibadah di situ, sholat di situ dilipat gandakan 1000 kali dibanding ibadah di masjid lain, sholat di masjid lain. Nah, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tidak meminta kepada Rasulullah datang ke kuburan beliau alaihi salatu wasallam dan meminta kepada Rasulullah, tidak pula meminta kepada Abu Bakar yang telah meninggal. Tapi bertawassul melalui orang-orang yang masih hidup, yang memang masih bisa berdoa, masih bisa meminta kepada Allah, masih bisa beramal. Minta kepada Abbas, yang di mana itu adalah keluarga Rasul. Beliau berkata radhiyallahu ta'ala anhu, kunna nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wal ana nastaghitsu bi ammi Rasulika sallallahu alaihi wasallam. Qum ya Abbas fad'u. Ya Allah, dulu kami beristighatsah meminta pertolongan melalui doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup. Mana ketika ada masa-masa sulit, ketika para sahabat butuh bantuan, datang kepada Rasul, minta doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sering sekali kita dengar hadis-hadis yang seperti ini. Datang kepada Rasul, minta doanya Rasul. Datang kepada Rasul, minta doanya Rasul. Datang kepada Rasul, minta doanya Rasul. Ketika beliau masih hidup. Ketika beliau masih hidup. Tapi ketika beliau sudah meninggal, walan, kata Umar bin Khattab, nastaghitsu bi ammi Rasulik. Kita meminta beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doanya paman Rasul, yaitu Abbas. Ya Abbas, kum fad'u. Wahai Abbas, berdiri kamu, berdoalah kepada Allah. Umar bin Khattab tidak meminta kepada Rasul untuk berdoa, tapi justru meminta kepada Abbas. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam syak aula wa afdal. Lebih mulia, lebih pantas. Tapi kenapa Umar justru lebih memilih Abbas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Abbas masih hidup. Dan meminta doa dari orang yang masih hidup boleh. Dia masih bisa berdoa. Boleh-boleh saja. Sebagaimana para sahabat dulu meminta doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, minta didoakan anaknya, minta didoakan hartanya, minta didoakan untuk turun hujan dan yang lainnya. Boleh-boleh saja. Nah. Tidak sampai pada batasan haram. Tapi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, para sahabat tidak ada satupun dari mereka yang meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal beliau alaihi salatu wasallam. Karena memang mereka tahu, mereka paham, meminta apapun dari orang yang telah mati itu kesyirikan, walaupun yang diminta adalah Rasulullah, afdhalun nas afdhalul bashar. Orang yang paling mulia dan orang yang paling afdal. Nah, sehingga sekali lagi, meminta apapun kepada orang mati dengan keyakinan mereka punya karomah, mereka bisa mendengar orang yang menziarahinya, menziarahi kuburannya, bisa yakdhi hajat annas, bisa menunaikan hajat-hajat orang yang menziarahinya. Fahadza kadzibun wa syirkun wa kufrun billahi azza wa jal. Nah. Dan apabila misalnya ada yang bertanya, mereka melontarkan syubhat lagi, berarti kalian tidak percaya dengan namanya syafaat. Berarti orang-orang Wahabi ini enggak percaya syafaat, kata mereka. Fanaqula. Kita katakan, lah, kita beriman kepada syafaat tapi tidak ghulu padanya. Kita yakin karena banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang bisa memberikan syafaat. Al-anbiya yashfa'un, orang-orang dari kalangan para nabi bisa memberikan syafaat. Al-malaikatu yashfa'un, para malaikat bisa memberikan syafaat kepada kaum mukminin. Al-afaratu yashfa'un, anak-anak kaum muslimin yang meninggal duluan, meninggal masa kecilnya, belum balik. Sebelum masuk masa baliknya, mereka bisa memberikan syafaat untuk orang tuanya. Pada yaumul qiyamah, asyuhada yashfa'un, orang-orang mati syahid di medan perang, mereka bisa memberikan syafaat. Sebagaimana dalil menyebutkan hal tersebut. Tapi bukan berarti hal tersebut melazimkan dan membolehkan kita untuk minta syafaat kepada mereka. Walaupun mereka memberikan syafaat, tapi kita tidak minta syafaat melalui mereka. Kita minta syafaat kepada Zat yang mengizinkan mereka-mereka tadi untuk bisa memberikan syafaat. Nah, pada asalnya yang namanya syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak terjadi kecuali atas izin dari Allah. Begitu pula diberikan kepada orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dhana Allah liman yasha'u wa yarda." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kam min malak?" Dan betapa banyak malaikat-malaikat yang mereka berada di langit sama sekali tidak bermanfaat, berguna syafaat mereka. Tidak berfungsi syafaat mereka. Illa min ba'di ayadhan Allah. Kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala yang pertama mengizinkan mereka, telah memberikan izin. Karena yang menentukan boleh dan tidaknya orang itu memberikan syafaat di hadapan Allah itu Allah sendiri. Fulan anta tashfa'. Fulan kamu boleh memberikan syafaat. Fulan kamu tidak memberikan syafaat. Itu Allah yang mengatur. Kemudian yang kedua, liman yasha'u wa yarda. Dan syafaat tersebut diperuntukkan kepada orang-orang yang dikehendaki dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Falabud min hadzaini syafa'ain. Maka harus terkumpul padanya dua syarat ini. Syarat yang pertama, idzullah Subhanahu wa taala, harus ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Fala yashfa'ahdun illa ba'da idnillah. Maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izin dari Allah. Sehingga hakikatnya Allah lah Subhanahu wa taala yang menguasai syafaat itu. Sehingga kalau kita mau mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat dari malaikat, mendapatkan syafaat dari orang-orang saleh, mendapatkan syafaat dari para nabi, mendapatkan syafaat dari orang-orang yang mati syahid, kita memintanya tidak kepada mereka tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin dapat syafaat dari Rasulullah, maka kita tidak datang ke kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, isfa'li." Wahai Rasulullah, berikan syafaat kepadaku. La. Bahada syirik wa kufur. Ini adalah kesyirikan, ini adalah kekafiran. Minta syafaat kepada Rasulullah adalah kekafiran. Tapi bagaimana kita mendapatkan syafaat Rasul? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, "Allahumma syafi' fiya nabiyyak." Ya Allah, jadikanlah nabimu Muhammad bisa memberikan syafaat untukku. Jadikan Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat untukku. Jadikanlah Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat untukku. Nah, ini doanya. Ini yang benar. Kita minta kepada Allah. Karena syarat yang pertama, syafaat itu terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya. Syarat tsani berdasarkan ayat yang baru saja kita baca, liman yasha'u wa yarda. Harus dengan izin bagi diperuntukkan bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai. Sehingga syafaat itu berlaku bagi orang-orang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala justru tidak ridha kepada orang-orang yang berbuat syirik kepadanya, mengibadai selainnya. Justru ini adalah sebab seorang akan diharamkan dari syafaat. Kalau seorang ingin minta syafaat tapi mintanya kepada kuburan, menyembelih untuk kuburan, sedekah untuk kuburan, beristighosah kepada kuburan, na'am, bernazar untuk kuburan dengan alasan agar sang wali yang berada di kuburan ini bisa memberikan syafaat, justru ini adalah sebab yang menjadikan seorang itu diharamkan mendapatkan syafaat. Karena syafaat itu hanya diperuntukkan oleh untuk orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak ridha kepada al-musyrikun. Nah, Allah justru tidak ridha kepada orang-orang musyrikun. Orang-orang musyrikun mereka justru adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan syafaat. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang mereka, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Tidak akan bermanfaat untuk mereka orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah syafa'atus syafi'in. Syafa'at orang yang memberikan syafaat. Tidak akan ada faedah. Karena mereka musyrik. Karena mereka musyrik. Hatta walau anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yad'u au yad'u lak. Bahkan misal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada yaumul qiyamah mendoakan untukmu, tapi kamu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya Rasul tidak akan bermanfaat. Syafaatnya Rasul tidak akan bermanfaat. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin, kaum mukminin, para nabi dan para rasul untuk mendoakan, untuk memberikan syafaat kepada orang-orang musyrik. Nah. Sehingga misal pun Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan untukmu, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat untukmu, tapi kamunya sendiri berbuat syirik kepada Allah. Kamu bernazar untuk kuburan, istighosah kepada kuburan, nyembelih untuk kuburan, maka tidak akan ada manfaatnya. Nah, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Sehingga justru, kalau ingin dapat syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan praktek-praktek kesyirikan ini. Tinggalkan ziarah kubur dengan praktek-praktek kesyirikannya. Bukan berarti kita melarang menziarahi kuburan, tapi tinggalkan praktek-praktek yang terkandung adanya keharaman. Harus safar untuk semata-mata ziarah kubur. Harus ada ritual doa di situ, tawasul di situ, nyembelih di situ, baca Al-Quran di situ, ibadah di situ, bahkan sholat menghadap kuburan. Tinggalkan hal-hal yang seperti ini semua menjadi sebab engkau tidak akan dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin dapat syafaat dari Rasul, bertauhidlah kepada Allah, tinggalkan praktik kesyirikan. Nah, hadahu. Sehingga ini adalah pembatal yang kedua. Ketika seorang menjadikan antara dirinya dengan Allah satu perantara, satu wasilah, di mana wasilah tersebut dia minta-mintai, dia kasih ibadah, dia bergantung kepadanya. Maka kata al-musannif, fa innahu yakfuru ijma'an, maka dia kafir secara ijma'. Artinya praktek ini adalah kesyirikan secara ijma'. Tidak ada khilaf baina ahli ilm. Tidak ada khilaf baina ahli ilm. Nah, sehingga tidak ada syubhat lagi mengatakan, tapi ulama ini berpendapat demikian-demikian, berarti itu bukan ulama. Kalau berpendapat bolehnya meminta kepada kuburan, meminta kepada yang mereka sebut sebagai wali yang telah meninggal, pastikan ini semua adalah sebuah kekufuran, kesyirikan ijma'an, secara ijma', kesepakatan ulama salaf, tidak boleh. Bahkan itu adalah kesyirikan secara ijma', tidak ada khilaf padanya, sehingga tidak ada alasan lagi, tapi ulama demikian berpendapat demikian dan demikian, berarti bukan ulama. Berarti bukan min ahlil ilm. Ahlu dhalal, ahlu syirik. Du'atul kufur wa du'atu asyirik. Kemudian yang berikutnya, pembatal keislaman yang ketiga yang disebutkan oleh al-musannif. Asalif, man lam yukafir al-musyrikin. Wa man yashukku fi kufrihim. Au sahhaha madhabahum kafar. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin atau ragu terhadap kekafiran mereka atau membenarkan madhab mereka, maka orang yang seperti ini hukumnya kafir. Malam yukafir al-kafara fahuwa kafir. Barang siapa yang mengkafirkan orang yang kafir, maka hukumnya sama, dia juga kafir. Nah. Kenapa? Karena agama ini, syahadat la ilaha illallah, selain dibangun di atas ibadatullahi wahdah, dibangun di atas mengibadai Allah semata, juga dibangun di atas mengkufuri tauhid, mengkufuri segala sesuatu yang disembah dari selain Allah, meyakini kebatilan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuh wa hisabuhu 'ala Allahi azza wa jal. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian yang kedua, syarat yang kedua, kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia mengkufuri, yakni meyakini kebatilan segala sesuatu yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu yang disembah adalah Nabiullah Isa. Nabiullah Isa dituhankan. Atau yang disembah dibadai dari selain Allah. Kuburan, wali, batu, pohon, berhala. Maka dia harus mengkufurinya. Maka orang yang seperti ini dihukumi sebagai orang muslim. Tidak semata-mata mengucapkan la ilaha illallah, tapi juga harus meyakini, kata Rasulullah SAW, kafara bima yu'badu min dunillah. Dia harus mengkufuri segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tidak seperti itu, artinya, maka dia bukan seorang muslim. Dia tidak meyakini kafirnya orang-orang Nasrani. Di mana orang-orang Nasrani menyembah Nabiullah Isa, mempertuhankan Nabiullah Isa, bahwa kafir aidah. Maka dia dihukumi juga sama, kafir. Dihukumi kafir. Nah, karena dia tidak mengkufuri sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mengkufuri peribadatan kepada Nabiullah Isa, walaupun dia sendiri mengucapkan La ilaha illallah. Walaupun bahkan dia sendiri tidak pernah menyembah Isa atau menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap dia dihukumi kafir. Karena tidak mengkufuri, tidak meyakini batilnya sesembahan selain Allah. Mengatakan misalnya, yang beragama Nasrani ya boleh-boleh saja. Mereka juga masuk surga. Agamanya mereka betul, itu keyakinan mereka. Sehingga orang Nasrani pun masuk surga. Nah, bahwa kafir. Maka dia hukumnya kafir. Nah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Barang siapa yang kufur kepada taghut, syarat pertama, dia harus mengkufuri taghut, segala sesembahan yang disembah dari selain Allah. Kemudian syarat yang kedua, yu'min billah, dan beriman kepada Allah. Selain dia beriman kepada Allah, mengibadai Allah semata, Allah menyebutkan di dalam ayat ini juga harus kufur terhadap taghut. Wa may yakfur bi taghut, barang siapa yang kufur kepada taghut, maka barulah dia teranggap sebagai orang yang betul-betul berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Nah, sehingga harus dia mengkufuri segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pembatal ketiga ini, ketika seorang tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin, orang-orang yang menyembah berhala, ada yang menyembah Buddha, ada yang menyembah patung Dewa Wisnu, Dewa Siwa, tidak mengkafirkan orang-orang Yahudi, tidak mengkafirkan orang-orang Majusi, tidak mengkafirkan orang-orang Kristen, orang Katolik, bahwa kafir aidah. Maka hukumnya sama, dia kafir. Walaupun dia tidak pernah ke gereja, walaupun dia tidak pernah mengibadahi yang mereka sebut Tuhan Yesus, walaupun dia sendiri rajin sholatnya, rajin ibadahnya, bersyahadat la ilaha illallah, tidak pernah sedikit pun mengibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi masih meyakini bahwasanya agama Kristen benar, agama Katolik benar, agama Buddha, agama Hindu, itu keyakinan mereka benar, bisa masuk surga. Fahuwa kafir. Maka dia juga dihukumi kafir. Man lam yukafir al-musyrikin, orang-orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin, berbuat syirik kepada Allah, fahuwa kafir. Nah. Atau yang kedua, waman yasyuku fi kufrihim. Atau dia ragu terhadap kekufuran mereka. Tidak yakin. Mengatakan, wala alam, gak tahu kalau orang-orang Nasrani itu masuk surga apa enggak, saya gak tahu. Ya, saya tidak tahu, saya tidak bisa memastikan. Saya bisa mengatakan orang-orang Nasar finar, humbolun. Saya bisa mengatakan itu. Mereka orang-orang Nasrani masuk neraka. Yang tidak beriman kepada Rasulullah masuk neraka. Tidak bisa mengatakan seperti itu. Mereka adalah bolun, orang-orang sesat yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan. Tidak bisa. Dia mengatakan, wallah alam, saya tidak tahu. Saya ragu. Ya mungkin saja masuk surga, mungkin saja masuk neraka, tidak tahu. Saya, wallah alam, dia ragu. Bahwa kafir aibah. Maka dia juga dihukumi sama kafir. Karena harus diiringi syahadatnya beriringan dengan kufur terhadap tauhid. Dia harus betul-betul yakin terhadap kekufuran terhadap tauhid. Nah, sahaha madhabahum, atau juga mensahihkan, membenarkan madhab-madhab mereka. Membenarkan misalnya madhab komunisme. Madhab komunisme benar, boleh. Nah, ini madhab kufur yang insya Allah juga Syekh Shalih Al-Fauzan akan bahas di kitab beliau ini, Aqidatul Tauhid. Bahasanya yang namanya Asy-Syu'iyah, komunisme ini adalah pemahaman kufur. Karena di antara asas pemahaman komunis ini menganggap bahasanya keyakinan beragama ini menjadikan manusia itu mundur. Meyakini bahwasanya orang punya keyakinan, punya agama, ini akan menghalangi seorang untuk berkembang. Sehingga mengingkari wujud Rob, mengingkari agama. Karena siapa yang meyakini benarnya, komunisme bagus kok. Bagus, benar, bahwa kafir Allah. Maka dia hukumnya sama kafir. Nah, atau misalnya meyakini bolehnya pemahaman sekularisme, yaitu pemahaman bahwasanya dalam masalah kepemerintahan jangan dicampur adukkan dengan urusan agama. Agama itu semata-mata mengurus antara bainak wa bainallah, antara dirimu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun urusan kepemerintahan, urusan politik, jangan digabung-gabung, jangan dicampur aduk dengan masalah agama. Artinya mereka tidak ingin terintervensi dengan aturan agama dalam masalah politik. Tidak ingin masalah agama itu mengatur masalah politik. Padahal Islam mengatur segala hal, termasuk di dalamnya politik. Masalah kepemerintahan, itu diatur di dalam Islam. Bagaimana sikap rakyat kepada pemimpinnya, bagaimana rakyat itu memimpin, memilih pemimpinnya, bagaimana pemimpin itu dipilih, itu diatur di dalam Islam. Nah, apa kewajiban rakyat kepada pemimpinnya, apa yang menjadi kewajiban seorang pemimpin terhadap rakyatnya, apa yang harus dia lakukan, apa hak-haknya, begitu pula rakyat mendapatkan hak apa saja, itu semua diatur di dalam al-Islam, di dalam agama. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan urusan politik, urusan kepemerintahan jangan dicampur adukkan dengan agama. Agama jangan dibawa-bawa di sini. Bawa kafir. Nah, sebagaimana insya Allah Syekh Shalih Al-Fauzan akan membawakan pembahasan ini di dalam bab khusus. Nah, sehingga awsahaha madhabahum, atau membenarkan madhab mereka, madhab-madhab kekufuran, madhab komunisme, pemahaman sekuler, liberal, dan yang lainnya, bahwa kafir. Nah, atau meyakini bahwasanya namanya LGBT itu adalah hak asasi manusia, itu boleh-boleh saja. Ini madhab kufur. Karena Allah subhanahu wa ta'ala jelas mengharamkan yang namanya homoseks, laki dengan laki, perempuan atau perempuan, atau mengubah, mohon maaf, kelaminnya, yang laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Ini haram di dalam Islam. Ma'lumun tahrimuhu bidarurah, sangat diketahui jelas keharamannya dalam masalah agama. Dalam agama jelas yang namanya zina, yang namanya liwat, ini adalah haram. Dan orang muslimin yang awam sekalipun, mereka faham yang namanya LGBT itu haram. Lesbi, gay, biseksual, transgender, dan yang lainnya. Ini semua haram di dalam Islam. Tapi dia meyakini LGBT itu harus diperjuangkan. Boleh. Itu hak asasi manusia. Itu bukan sebuah penyimpangan. Itu bukan sebuah penyakit. Dan yang semisalnya. Mengatakan bolehnya. Membenarkan cara berpikir atau ideologi tersebut. Bahwa kafir aibah. Bahwa kafir aibah. Walaupun dia sendiri. Misalnya. Dia sendiri, misalnya, dia normal-normal saja. Dia laki-laki, suka perempuan. Dia punya istri, punya anak. Tapi dia membenarkan mazhab tersebut. Boleh. Itu hak asasi manusia. Seorang perempuan boleh berpasangan dengan sejenisnya laki-laki. Boleh menikah dengan sejenisnya waliyadubillah. Atau seorang lelaki boleh memilih keinginannya untuk menjadi seorang wanita. Dengan, mohon maaf, dioperasi. Karena betul-betul menjadi wanita seutuhnya. Laki itu berubah menjadi perempuan. Karena merasa bahwasanya, sebetulnya saya ini perempuan yang terkurung di dalam tubuh laki-laki. Sehingga saya harus mengikuti perasaan saya, mengikuti jiwa saya yang barakallahu fikum mengatakan bahwasanya saya ini adalah wanita sejati. Padahal dia lahir dengan kelamin laki-laki. Kemudian dia melakukan operasi kelamin, terus melakukan yang lainnya, sehingga tushbih an-nisa, sehingga dia menyerupai wanita. Bila dia membenarkan hal tersebut, mengatakan ya boleh orang mau ganti alat kelamin, ya itu kan haknya. Ya boleh dia mau menikah dengan sesama lelaki, boleh. Dia mau menikah dengan sesama perempuan, perempuan nikah sama perempuan, perhubungan sama perempuan, boleh. Itu hak asasi. Maka bahwa kafir, maka dia hukumnya sama, kafir. Nah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab, mungkin ini dulu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Adapun pembatal keislaman yang lain yang disebutkan oleh Al-Musannif Hafizahullah Ta'ala, kita akan kaji, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.